bening ku terisangka duriannya ku lupa pegat rumah tangga anu teus lila kiwari kantun waasna. Kang can bisa nedunan kahoyong salira lain tehayang kawas nulian dalam waktu jadi ukuran da bukti iman begaturian dalam kudu dikumahkan memang takdir ku dapat pisah mungguh kada kedah paturai nitip buah kacinta sin bisa ngarit sana pika jaga cinta ulare bisa pirakan akan mengukur bisa ngadua mugi anjen sing enggal pinanggih baja sanajan urang geus lain-laina tapi tali hubungan ulare pegat. Kan bisa nedunan kahoyong salira lain tehayang kawas nulian dalam waktu jadi ukuran da bukti iman begaturian dalam kudu dikumahkan memang takdir kedah papisah mungguh kadai kedah paturai nitip buah kacinta sin bisa ngarit sana pika jaga cinta ulare bisa pirakan akan mengukur bisa ngadua mugi anjen sing enggal pinanggih baja sanajan kurang geus lain-laina tapi tali hubungan ulare tegak.